tapi Saya mengharapkan partisipasinya diskusi. Ya, Pak. Ini dulu. Tengah, Afrika Utara dan sebagian di Eropa. Eh, ada pun fakta penting dalam ekspansi Arab ini. Yang pertama itu ada yang pertama ada periode Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 622 Masehi sampai 632 Masehi, di mana yang pertama kali itu setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Komunitas Islam Muslim berkembang dan mulai menyebarkan agama mereka. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, hampir seluruh semenanjung Arab dibawa kendali Muslim. Yang kedua itu ada periode Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 632 sampai 661 Masehi, di mana Khulafaur Rasyidin ini dari empat, yaitu yang pertama ada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, yaitu pada tahun 632 sampai 638 Masehi, di mana beliau menaklukkan berbagai suku Arab yang berlangsung dalam perang Rida atau perang kembali ke Arab. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, di mana beliau memperluas kekuasaan Muslim keluar semenanjung Arab, termasuk kemenangan besar di Bizantium dan Persia. Yang ketiga itu ada Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi, di mana beliau melanjutkan ekspansi dengan penaklukan di Armenia, Afrika Utara dan wilayah lainnya. Yang keempat itu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661, di mana beliau di sini menghadapi lebih banyak konflik internal yang dikenal dengan Fitnah Pertama. Selanjutnya ada periode Khalifahan Umayyah atau Bani Umayyah, di mana Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, di mana di bawah kekuasaan dinasti Umayyah yang bermula dengan Muawiyah I, penaklukan berlanjut dan wilayah kekuasaan Islam mencapai puncaknya. Dan yang terakhir itu ada Khalifahan Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, di mana pada Khalifahan Abbasiyah ini lebih menonjolkan perkembangan kebudayaan dan ekonomi dibandingkan militer, di mana kekuasaan Arab dan Islam tetap kuat di bagian besar wilayah yang telah dikuasai. Adapun dampak penurunan Arab ini yang pertama yaitu penyebaran agama Islam, pembauran budaya, dan pengenalan bahasa Arab yang lebih kenal dan dipakai oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah perubahan politik. Sekian dari saya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menunjukkan materi dari dinasti Islam. Yang pertama adalah kekhalifahan dinasti Bani Umayyah, di mana Khalifah Umar memulai meluas dari utara, yaitu dari Afrika Utara ke Andalusia. Adapun Andalusia berhasil ditaklukkan pada tahun 711 Masehi, sehingga Bani Masehi ini berkuasa sejak tahun 756 hingga 1031 Masehi. Spanyol dan kota-kota lainnya itu berhasil ditaklukkan oleh tiga pahlawan Islam yang bernama Abdurrahman bin Marwan dan Abdurrahman bin Malik. Kemudian adalah Tarif Jamuk dan Tarif Imali. Sekarang berarti bahwa Spanyol dan kota-kota lainnya itu sudah berada di bawah naungan Islam. Kemudian pemerintah setempat ketika Spanyol runtuh, makanya memutus sebuah pemerintah atau menurut yang ada di Masmus. Kemudian masa terlalu dinasti Umayyah itu pada saat periode 359 hingga 912 Masehi. Umayyah bisa dikenal sebagai yang berjasa menegakkan hukum Islam. Hukum Islam dan sebagai pembaruan militer dan berhasil menangkap tentara bayaran. Kemudian Usman juga atau beliau dikenal sebagai pecinta ilmu sunnah, di mana masanya itu dikenal sebagai dikenal filsafat, di mana filsafat pengetahuan yang mulai dikembangkan pada abad ke-9 pada masa Muhammad ibn Abdul Rahman pada 832 Masehi hingga 866 Masehi. Kemudian dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekuasaan dinasti yang didirikan karena melanjutkan dinasti sebelumnya, di mana pendirinya adalah Umayyah yang dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendirinya adalah dari Abbas, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang popularitas pada dinasti ini ialah bidang kasih, yang adalah tentang bidang pendidikan. Ketika pada masa Al-Makmun mulai dari 813 Masehi hingga 830 Masehi dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahnya berjumlah buku-buku tas kembali masuk. Kemudian masa kehancuran dinasti Abbasiyah adalah karena adanya kemauan hidup di kalangan penguasa, perebutan kekuasaan antara keluarga dan kemerosotan ekonomi. Kemudian faktor eksternalnya itu adalah persaingan antar bangsa dan konflik internalnya yang berkontribusi yang sangat signifikan terhadap kehancuran dinasti Abbasiyah. Itu dari saya. Sekarang. Ketahui telah menjadi pusat penyebaran ajaran dan kebudayaan. baik itu melalui perdagangan, perjalanan, dan lingkungan dakwah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan ulama pada saat itu. Proses transmisi kaum budaya ini berlangsung secara dinamis dan terjadi dan ada sahabat antara budaya Islam dan budaya lokal. Kemudian berperan sebagai diplomasi dan perdagangan. Yang pertama itu diplomasi sebagai dakwah. Alat dakwah dalam awal konteks Islam seringkali bertujuan untuk mengajak bangsa-bangsa lain untuk memeluk agama Islam. Pada saat itu mereka mengirimkan surat kepada penguasa di luar jazirah Arab untuk memeluk agama Islam. Kemudian perdagangan sebagai alur perdagangan militer. Sejak abad ke-7 para pedagang dari Timur Tengah mereka telah menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan. Dan topik yang ketiga, para pedagang terkenal oleh saudara. Panjangnya yang dari pasukan militer dari Kristen Kristen Eropa Barat dan juga Muslim dari Timur Tengah. Penyebab dari perang saling adalah faktor dari ekonomi, agama, politik dan juga budaya dan pasukan militer. Eh, baik sekali, mana ini kembali di kota Sijian karena ada mobil karena orang Kristen memang kota suci nya ada berada di Yerusalem. Tetapi pasukan militer kembali dari Jadi Pak. Wah ini kurang sudah pernah 2 minggu kami. Jadi Pak. Oh jadi Pak. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana kekhalifahan Islam memperluas wilayah dengan cepat di Timur Tengah pada abad ke-7 dan ke-8 dan faktor apa yang paling berkontribusi pada keberhasilan tersebut? Sekian pertanyaan saya. Tadi Pak. Terima kasih atas kesempatan moderator. Baiklah langsung saja pertanyaan saya. Bagaimana pengaruh ideologi politik seperti nasionalisme Arab dan pan-Islamisme, yaitu gerakan untuk mempersatukan seluruh umat Islam di dunia di bawah satu kesatuan atau komunitas terhadap bentuk kekuasaan Islam di Timur Tengah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mengenai penanggulangan kawasia tadi yang dijelaskan tadi itu ada faktor eksternalnya. Jadi pertanyaannya itu bangsa apa dengan tukang kawasia dan bagaimana keadaan kawasia di bawah bangsa yang menentukan dinasti tersebut. Ya. Apa bagaimana keadaan? Sudah. Lahir dari peradaban Islam ini dikembangkan dan digunakan sampai sekarang. Kalau kita berdekatkan konsep persatuan atau tauhid, sebagai prinsip yang mendasari seluruh dimensi kehidupan manusia. Adapun konsep dari tauhid itu sendiri yaitu yang pertama kesatuan Tuhan, kebenaran umat manusia, kesatuan kepribadian manusia, kesatuan kemerdekaan dan determinisme, kesatuan agama dan negara, kesatuan ekonomi dan kelas sosial. Kemudian yang kedua itu struktur imam dalam Islam. Menurut Fasulus juga mengatakan bahwa ada struktur iman dalam Islam yang dibangun dalam tujuh dasar, yaitu yang pertama imam kepada Allah, imam kepada malaikat, imam kepada Rasulullah atau para nabi, imam kepada kitab-kitab Allah. Terus yang ketujuh itu ilmu kepada kehidupan setelah kiamat. Semua tersebut kami dapatkan dari perkembangan Islam liberal di Indonesia yang diberikan oleh Universitas Indonesia tahun 2020. Apa? Teknologi. Ya, itu yang agama tadi yang tadi itu. Teknologi namanya juga. Namanya ini. Yang pertama itu ini mekanisme dan teknologi yang masih digunakan sampai sekarang, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah menjadikan ajaran Islam sebagai paradigma pemikiran, di mana dalam Islam ilmu pengetahuan dan teknologi harus sesuai dengan pandangan Islam. Ajaran Islam menjadi landasan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi agar tidak menimbulkan kebatasan baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian adalah menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan teknologi, di mana umat Muslim menuntut bijak cara memanfaatkan teknologi agar selaras dengan perintah dan larangan Allah. Kemudian hukum penggunaan teknologi ditentukan berdasarkan tujuan, jika untuk kebaikan maka diperbolehkan, namun jika untuk keburukan maka haram. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan teknologi sebagai fardhu kifayah, yaitu mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan umum termasuk teknologi merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam. Umat Muslim mendorong untuk menuntut ilmu Menghasilkan bidang itu menuruskan ilmu kawarismi adalah matematika. Jadi idenya itu adalah membuat suatu bidang pendidikan itu matematika. Yang kedua adalah Ibnu Sina yang mempopuleri dokter yang terbaik di dunia. Mungkin segitu. Sekian, Bu. Yang matematika siapa? Ibnu Sina matematika nih? Ini modelnya. Ini dokter ini matematika. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hanifah, di mana pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh ideologi politik seperti nasionalisme, Arab dan Islamisme Panis. Kedokteran juga kan ini semua ini. Kedokteran untuk Islam dunia di bawah satu kesatuan atau komunitas terhadap bentuk kekuasaan Islam di Timur Tengah. Jawabannya adalah pengaruh ideologi politik seperti nasionalisme Arab dan Islamisme terhadap kekuasaan Islam di Timur Tengah sangat signifikan karena nasionalisme Arab yang muncul sebagai reaksi terhadap imperialisme Barat kemudian menyebabkan fragmentasi wilayah Islam menjadi negara bangsa mengubah identitas umat Islam dan kesatuan Islam menjadi identitas etnis atau nasional. Kemudian, sementara itu, pan-Islamisme berupaya mempersatukan umat Islam di bawah satu komunitas, tetapi seringkali terhambat oleh identitas nasional dan sekularisme yang berkembang di negara-negara Muslim. Kemudian, gerakan ini diciptakan ketegangan antara aspirasi untuk pertahanan Islam dan realitas politik yang terpecah-pecah, mengakibatkan konflik internal dan tentang bagi stabilitas politik di Timur Tengah. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya belum memahami pertanyaan sama jawaban yang telah diajukan tadi mengenai pan-Islamisme. Yang dimunculkan di materi itu tentang dinasti-dinasti Islam yang muncul di pada masa Umayyah dan Abbasiyah dan lainnya. Tapi di sini pertanyaannya yaitu pan-Islamisme yang setahu saya itu yang muncul itu pada abad ke 19 sampai 20. Jadi di sini saya kurang paham apa ini konteksnya. Kalau seperti itu bukan yang keliru, bukan materi yang keliru, tapi saudara yang bertanya. Iya, itu juga. Karena kalau konteks dari apa yang kita bawa. Yang kita bawa juga. Apa itu? Dinasti Bani Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Mana pertanyaan dulu? Islam itu kan itu kan jelas. Terus selanjutnya kami harus berusaha dari bagaimana manfaat Islam ini berhasil memperluas wilayahnya dengan cepat di Timur Tengah pada abad ke-7 sampai ke-8 serta apa yang paling berkontribusi pada keberhasilan tersebut. Agar Khalifah Islam berhasil memperluas wilayahnya dengan cepat di Timur Tengah ini pada abad ke-7 dan ke-8 dari kombinasi strategi militer yang efektif, semangat agama dan kelemahan kekuatan politik di wilayah tersebut seperti kekaisaran Bizantium dan Persia Sasani yang tengah melemah akibat perang berkepanjangan. Dan itu juga Islam juga menawarkan tentang tatanan sosial dan politik baru yang menarik bagi banyak masyarakat yang merasa tertindas atau tidak puas dengan penguasaan sebelumnya. Adapun fleksibilitas dalam pemerintahan lokal itu serta penerapan aturan yang kreatif adil bagi masyarakat non-Muslim juga berperan penting dalam menjaga stabilitas di wilayah yang diperlukan. Bagaimana untuk pertanyaan lain apakah ada yang mau mengatakan atau mau ada pertanyaan dari jawaban dari teman-teman? Sudah tidak ada. Nah, untuk mengganti pertanyaannya, siapa? Belum. Siapa? Ada. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan kita boleh promosi juga. Mungkin bertanya? Karena dari kelompok satu, yaitu bangsa mana yang menaklukkan Abbasiyah dan bagaimana keadaan Abbasiyah setelah dibawa kekuasaan bangsa Mongol. Kekalipan Abbasiyah itu ditaklukkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 di bawah pimpinan pelabuhan cucu Genghis Khan. Penari-penari ini mengakhiri kejayaan Baghdad sebagai pusat intelektual dan budaya Islam. Serangan Mongol ke Baghdad dikenal sebagai salah satu peristiwa penting dan struktur dalam Islam, di mana banyak infrastruktur penting termasuk perpustakaan besar Baitul Hikmah dihancurkan. Kedudukan Mongol ini menyebabkan fragmentasi kekuasaan di dunia Islam dengan berbagai dinasti lokal yang muncul di bekas wilayah Abbasiyah. Selain itu, meskipun penaklukan ini menghancurkan Baghdad, bangsa Mongol kemudian mengadopsi Islam sebagai agama mereka, terutama di bawah kepemimpinan Ilkhanat di Persia dan menjadi pusat kebudayaan dan intelektual Islam yang baru. Sekian dari saya. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana untuk saudara penanya? Baik, bagaimana untuk penanya? Silakan kepada Yudi Mulyadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menanggapi jawaban dari saudara yang di atas, mengenai yang tadi katanya bangsa Mongol itu menaklukkan Abbasiyah itu runtuh karena kejatuhan Mongol. Di sini yang ingin saya pertanyakan itu, padahal yang kita tahu itu Abbasiyah itu bisa dibilang di situ golden of Islamic golden age, yang pada masa keemasan Islam situ yang paling kuat-kuatnya dan yang paling berpengaruh. Kenapa bisa cuman ditaklukkan sama Mongol? Karena Tadi mengatakan bahwa kenapa Abbasiyah ditaklukkan oleh Mongol, padahal saat itu dinasti ini yang paling kuat karena makanya, jadi tetap yang kami dapatkan itu kenapa dinasti Abbasiyah bisa ditaklukkan karena ada beberapa faktor internal, salah satunya perebutan kekuasaan di kalangan elit, korupsi dan kemerosotan ekonomi yang mengurangi stabilitas politik saat itu. Kemudian ada juga salah satu faktor eksternalnya yakni serangan secara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 dan membunuh khalifah terakhir serta ancaman dari para khalif yang mencakup posisi Abbasiyah. Jadi ini kenapa bisa ditaklukkan di dinasti Abbasiyah, karena itu mungkin dari faktor internalnya. Tadi dijelaskan oleh saudari Ilma. Tapi itu, saya kembalikan kepada eksternal itu apa? Eksternal dari luar. Saya persilakan kepada keadilan. Yang disampaikan tadi di waktu literasi itu berbagai banyak korupsi yang dilakukan sehingga tidak stabilan politik. Tapi yang menjadi pertanyaan kuat ya, yang mengkerankan sini karena bagaimana bisa kelemahan politik awas ya dapat berpengaruh kepada sistem pertahanannya atau tentaraan. Apakah ada dampak tersendiri dari kelemahan politik terhadap tentaraan? Karena kan bukan politik yang berperan di tentara yang melawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi menarik bapak yang muncul pertanyaan dan pertanyaan terakhir saudara Juan, mengapa faktor internal mempengaruhi keamanan sistem pertahanan? Kenapa atau bagaimana? Begini, karena kita ketahui sudah bangsa itu ada 6, ada 3 tahap. Pertama muncul, kemudian jaya, dan pasti akan runtuh. Belajar dari Romawi, Persia, semua runtuh. Walaupun tadi pertanyaan Yudi, mengapa dinasti Abbasiyah runtuh? Padahal ini bangsa kemasan dan seperti mengkucilkan bangsa Muhammad. Sebenarnya ini juga selalu terjadi pada saat penaklukan Romawi, penaklukan Persia kan dilakukan sama Islam. Dan Islam di sini tidak terpandang dari timur jauh di bangsa Arab yang tidak pernah disangka-sangka bangsa Romawi. Sehingga ini ada juga sebagai kekuatan bangsa yang menyerang. Dan apapun kelemahannya pasti ada di internalnya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa kelemahan internal itu yang dikatakan pemateri bahwa korupsi, perebutan kekuasaan, dan walaupun apa yang menyebabkan bahwa itu berpengaruh pada sistem pertahanan, bagaimana itu mempengaruhi? Tentu saja itu sangat mempengaruhi karena tadi disebutkan juga bahwa ada perebutan kekuasaan, bahwa di mana jika penguasa tertinggi akan konflik pasti ada kelemahan di kebawahnya terus, dan apalagi tadi disebutkan korupsi juga itu pasti akan mempengaruhi segalanya. Jika uang yang disalurkan pada pertahanan tidak stabil dan tidak sesuai dengan SOP, maka pasti akan melemah, apalagi ditambah dengan kalangan elitnya yang berbutan kekuasaan, pasti itu akan mempengaruhi segalanya, bukan hanya sistem pertahanan. Bukan hanya sistem pertahanan, tetapi yang dipertanyakan kan di sini sistem pertahanannya. Maka disitulah muncul kelemahannya, sehingga bangsa Mongol datang menyerang mengambil kesempatan ini, akhirnya ditaklukkan. Walaupun kita ketahui bangsa Mongol tidak terlalu besar pada masa itu dibandingkan dengan dinasti Abbasiyah yang dimana itu masa kemasannya. Tapi sekali lagi bahwa setiap masa itu pasti ada orangnya dan pasti akan berakhir. Dan terakhir, setiap bangsa yang lahir akan jaya tapi pasti akan hancur. Dan sebagaimana kita ketahui sebelumnya ada Romawi, Persia, dan terakhir Islam. Dan selanjutnya mungkin Islam akan kembali lagi. Iya deh. Angkatan. Sabar dulu. Jadi saya akan menambahkan jawaban mengapa kejayaan emas di Islam runtuh di Baghdad. Nah, jadi pemerintahan itu ada tiga sebab bisa bertahan, yaitu militer, ekonomi, dan pemerintahan. Pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu ekonomi dan ilmu pengetahuannya itu sangat tinggi. Namun militernya yang sangat kurang dan tidak kuat, sehingga mudah bangsa Mongol mudah untuk meruntuhkan masa kejayaan emas tersebut Islam. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Angkat tinggi, angkat tinggi. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Jadi memang mungkin sudah banyak tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang sedikit tentang pembukaan. Jadi memang hal ini terjadi memang adalah masalah konflik yang ada dalam internal dinasti Abbasiyah sendiri. Seperti yang dikatakan oleh saudari Tata tadi, bahwasanya memang kondisi pertahanan atau militer dinasti Abbasiyah pada saat ini memang sangat mengalami kemunduran atau merosot, di mana pada saat itu dinasti wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang dulunya dikontrol oleh pusat itu sudah sebenarnya tidak mau diatur oleh pemerintahan pusat. Kemudian juga di saat yang bersamaan kekuasaan Mongol ini juga mengalami peningkatan dan juga inovasi-inovasi atau pertahanan sistem pertahanan dari dinasti Abbasiyah sendiri begitu saja, artinya tidak ada inovasi. Jadi memang di situ yang menjadi titik kelemahan daripada dinasti Abbasiyah itu sendiri pada saat itu. Kemudian juga Khalifah yang berkuasa pada saat itu tidak terlalu cakap atau tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi untuk kesiapannya untuk menghadapi hal-hal yang bersifat pertempuran seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Sedikit tambahan. Dan juga sedikit tambahan, pada saat itu juga dinasti Abbasiyah sangat bergantung pada kekuatan eksternal, yaitu Turki dan dinasti Mamluk. Terima kasih. Duduk, tak apa-apa. Duduk, Pak. Duduk. Ya. Nah, terima kasih kesempatannya. Menarik tadi terkait pembahasan pertanyaan pemantik dari rekan Yudi. Menanggapi terkait runtuhnya dinasti Abbasiyah, terkait eksternal dan internalnya tadi. Kalau kita ketahui, dalam sebuah peradaban, kita bisa melihat sebuah pola yang namanya pola gunung. Dia mendaki. Ketika sebuah peradaban mencapai masa-masa keemasannya, belum tentu mereka mempertahankannya. Nah, kemudian jika kita melihat dalam konteks dinasti Abbasiyah sendiri, walaupun dinasti Abbasiyah mencapai golden age-nya, namun apakah kemudian pemimpin pada saat itu, pemimpin yang membawanya ke dalam puncak keemasan itu, sama atau tidak ketika mereka hancur? Ini yang bisa kita lihat sebenarnya dari sini. Bagaimana kecakapannya? Seperti yang dikatakan rekan-rekan sekalian tadi, banyak. Misalnya korupsi, perebutan tahta, ekonomi yang merosot. Kemudian, memang benar faktor internal turut melemahkan, namun dalam tanda kutip melemahkan. Namun, dalam segi eksternal, itu yang paling penting. Kenapa? Karena dia memotong. Meruntuhkan langsung, walaupun memang dari segi internal memang berpengaruh untuk melemahkan, namun dari segi eksternal memang di cut off, Sehingga dinasti Abbasiyah hanya tinggal nama kan. Cukup sekian. Sudah mulai dan jauh dari kemerdekaan, karena kan sejak abad ke-9 itu Abbasiyah mulai mengalami fragmentasi politik dan kehilangan kendalinya atas wilayah-wilayah penting di khalifah mereka. Nah, banyak wilayah di kekhalifahannya itu seperti Mesir, Suriah, dan Persia menjadi mandiri dan diperintah oleh dinasti lokal, yang menyebabkan kekhalifahan Abbasiyah ini hanya memiliki kekuasaan terbatas di Bangka dan sekitarnya. Mengapa bangsa Mongol ini berhasil menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah itu? Karena kombinasi dari kelemahan internal Abbasiyah yang tadi disebutkan dan juga kekuatan militer Mongol yang luar biasa, juga strategi perang yang efektif dan juga kegagalan diplomasi dan juga ketidakmampuan Abbasiyah untuk menghadapi serangan besar-besaran yang mengakibatkan Abbasiyah ini kehilangan kekuasaan politik yang signifikan. Dan era baru dimulai di wilayah timur tengah di bawah kendali Mongol. Baik, terima kasih untuk cara dan ini. Oke, teman-teman, ini merupakan tanggal terakhir Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini sudah banyak ya pendapat dan tanggapan dari teman-teman yakni mengenai pertanyaan tadi, dan kebanyakan itu dibilang faktor internal. Nah, kemudian ini saya ingin tanya lagi. Bukan bertanya sih. Setahu saya itu kan khalifah terakhir itu Al-Mutasim ini pernah dikirimi didatangi oleh orang-orang Mongol supaya tunduk pada kekuasaan Mongol. Tapi mengapa tiba-tiba Al-Mutasim ini dia ini membunuh orang-orang tersebut yang setahu saya itu kalau dia tidak membunuh orang Mongol ini, kota Baghdad itu terhindar dari kehancuran. Dan juga saya ingin tadi yang dikatakan saudara Wira yang katanya dilindungi oleh misal orang-orang Turk sama Mamluk. Nah, di sini saya ingin membalikkan fakta bahwa bahkan orang-orang Turk dan orang-orang Mamluk lah yang meruntuhkan kekaisaran Abbasiyah dari dalam. Bukan Turk sih, tapi kekaisaran Seljuk. Sekian. Nanti dikasih sumbernya. Sama. Apa yang menyebabkan penyebaran Islam saat ini? dilakukan dari perang. Mengapa tidak dilakukan dengan cara berpandu demonstrasi seperti yang dilakukan di Nusantara pada abad Islam? Maaf, ada yang ada yang belajar, baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya menjawab pertanyaan saudari Selvi, mengapa penyebaran agama itu selalu melalui perang? Kenapa dengan Abu Duras tadi? Jawabannya adalah karena penyebaran Islam melalui perang terjadi karena konteks sosial dan politik pada masa itu, di mana kondisi geografis jazirah Arab yang keras terjadi berkonflik memaksa komunitas untuk bertahan dan memperluas pengaruh mereka melalui peperangan. Kemudian selain itu perang sebagai strategi untuk melawan kesalahpahaman dan kebedaan para pemimpin dan muslim juga menjadi alasan di mana Islam jauh sebagai agama yang membawa keadilan. Jadi banyak yang berpendapat bahwa Islam menyebar dengan cara melalui akhlak dan perdagangan perang tetapi di materi kami juga ada juga perang diplomasi. Cuma tidak sempat kami komen tadi karena terlalu itu serangan Mongol faktor eksternalnya tuh. Baik, saya persilakan kepada saudara Hendrik Kurniawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi menarik bahwa mengapa tidak melalui cara diplomasi. Saya ingin menambahkan bahwa ajaran Islam itu tidak semata-mata langsung berperan, tetapi harus itu dilakukan secara diplomasi. Itu sudah kewajiban, bukan karena faktor sosial, tapi itu sudah diwajibkan oleh Nabi bahwa sebelum berperang harus dulu secara diplomasi. Ini sudah dicontohkan pada saat penaklukan Romawi, pada saat penaklukan Persia, yang di mana ada utusan-utusan perang dulu yang tadi menawarkan kedamaian. Yang pertama itu menawarkan penyebaran Islam, yang kedua jika tidak mau membayar upeti, dan ketiga jika tidak mau maka Islam akan dimaksa dengan cara memerangi. Itu yang dilakukan. Dan tadi yang saya tangkap bahwa perang terjadi karena faktor sosial, sebenarnya juga selain itu karena memang kedua syarat yang telah ditentukan itu tidak terjalankan. Dan kalau dipertanyakan kenapa tidak diplomasi, maka Islam selalu mewajibkan harus diplomasi terlebih dahulu baru melakukan perang. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Oh, makanan dan memang anu. Pada dasarnya dan sebenarnya dari pertanyaan bahwasanya kenapa kemudian penyebaran Islam selalu dilakukan melalui perang. Pada dasarnya kebanyakan juga dari kejadian-kejadian yang terjadi penyebaran Islam ataupun peperangan yang kemudian dilakukan itu secara tidak sengaja ataupun tidak selamanya dimulai dari pihak kaum muslim. Contohnya seperti ini, di penaklukan kaum Yahudi pada saat itu dilakukan dikarenakan bukan semata-mata karena keinginan dari pihak muslim sekaligus dari pihaknya Rasulullah, melainkan memang pada saat itu ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang pada saat itu sebenarnya sudah berikrar untuk tunduk di masa pemerintahan di Madinah, seperti itu sebenarnya sudah ada ikrar, tapi kemudian orang-orang Yahudi berkhianat pada saat itu sehingga mau tidak mau pihak kaum muslim harus mengeluarkan orang-orang Yahudi pada saat itu dan memberikan pertahanan agar kiranya tidak ada perpecahan di dalam internal kaum muslim. Jadi itulah kenapa kemudian peperangan seringkali dilakukan. Nah, pada saat peperangan tersebut juga biasanya diiringi dengan penyebaran Islam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menanggapi pernyataan dari saudara Herul, yakni Islam melakukan diplomasi sebelum melakukan perang itu dilakukan diplomasi terlebih dahulu. Ya memang seperti itu, tetapi banyak juga kesultanan-kesultanan muslim yang langsung tanpa diplomasi langsung menghajar menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Yang setahu saya itu seperti Kekaisaran Abbasiyah yang dulu menaklukkan Khazar, yang perang Arab Khazar di Kaukasus, dan juga rata-rata itu setiap kesultanan itu tidak melakukan diplomasi terlebih dahulu. Setahu saya itu Turki Utsman langsung membantai ribuan orang Armenia. Sekian. Oh, dia mau tidur. Baik, menarik tadi pernyataan dari saudara Yudi yang mengatakan ada beberapa sultan yang tidak melakukan diplomasi. Mungkin yang tadi sebutkan saya mungkin sedikit tidak terlalu paham tentang perang tersebut. Tapi jika disebutkan Turki Utsmani kebanyakan yang dilakukannya itu pasti secara diplomasi terlebih dahulu. Walaupun mungkin ada, ya itu kembali lagi ke individu-individu masing-masing setiap raja. Walaupun menentang apa yang telah diajarkan itu bukan semata-mata secara keseluruhan badannya, tapi salah satu anggota badannya yang salah. Seperti halnya kan ini mengatasnamakan Islam, berarti bukan Islamnya yang salah, bukan ajaran dari atasnya yang salah, tetapi raja-raja yang melenceng dari ajaran-ajarannya yang telah diajarkan, walaupun ada didapat yang tidak dilakukan secara diplomasi. Walaupun saya tidak terlalu paham tentang apa yang dikatakan tadi saudara ini ya, tentang konteks perang tersebut karena saya belum mempelajarinya. Dan kalaupun ada, maka itu sebenarnya melenceng karena ajaran memang itu hukum itu memaksa dan mengikat dan harus dijalankan. Kalaupun tidak, maka individu lah menanggung konsekuensinya. Terima kasih. Baik, itulah tadi Sudah. Mungkin juga pertanyaan, empat pertanyaan itu sudah menjawab dengan baik. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada Bapak Dosen Pemangku Desa, Bapak Herudin. Simpelan dulu, Nek. Oke. Ulang-ulang. Kata-kata nampen. Semua berawal dari mimpi dan semua orang berhak bermimpi. Tapi jangan terus bermimpi bangunlah dan wujud yang paham. Satu bang. Daftar isinya di sini. Meranal. Ya, ulah. Ini kontrak apa satu kan? I'm woman. Kemudian di timur tengah harusnya menggunakan kepemilikan kita, Timur Tengah, kemudian dinasti apa saja yang muncul, bagaimana pola Timur Tengah, kemudian apa dampaknya, dan juga dan manfaat penelitiannya juga sudah memang Bapak Ibu, dinasti Abbasiyah itu adalah di salah satu dinasti Islam terlama. Kalau tidak salah, memang kalau itu 500 sekian tahun, bahkan 900 tahun kalau tidak salah. Apa Indonesia kan baru berdiri sebelumnya. Kurang lebih ini kita prosesnya apa 900 tahun atau 800 atau intinya 500 tahun ke atas yang memiliki pengaruh paling dominan. Dimana kalau di KPT kemarin kita singgung kejadian pada lembar kita singgung bahwa di Eropa pada masa ini masa Revolusi di dunia Timur Tengah itu masa Islam Golden Age. Masa-masa Islam. Nah, apakah kehancuran dinasti Abbasiyah itu hanya semata-mata karena serangan Mongol? Dalam catatan sejarah, iya, ya. Sekali serangan Mongol tidak cukup satu pekan rata pada kota dinasti Abbasiyah. Oleh para sejarawan Islam, pemahaman yang dilakukan dinasti Abbasiyah, tapi kikis-kikis tuh. Peradaban Islam yang membangkit dalam waktu sekejap. Tetapi apakah pada pas penyerangan itu yang menjadi cikal bakal kehancuran dinasti Abbasiyah? Ternyata bukan, tetapi melalui faktor-faktor yang bermetamorfosa, berakumulasi sehingga menjadi puncaknya adalah serangan Mongol atas Baghdad. Namun tadi ada temannya mengatakan bisa saja faktor yang dominan itu tadi pas Sulasrar ya, yeah. Serangan luar. Kalau saya secara pribadi pembacaan, rata-rata kehancuran bangsa itu walaupun ada serangan luar, karena dalam hukum sejarah kalau berbicara faktor itu kan ada faktor dalam, ada faktor luar, selalu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau saya membaca pembacaan sejarah itu yang paling dominan dari sekian banyaknya faktor-faktor membuat keruntuhan suatu peradaban itu internalnya. Pasti faktor internal. Tadi disinggung oleh Risma bahwa di Baghdad itu di masa dinasti Abbasiyah Khalifah Al-Mu'tasim bilang itu ada pengkhianat. Jangan begitu ya. Ada perdana menteri yang berkhianat kemudian membuka kunci gerbang kota untuk kemudian mengadakan serangan ke jantung kota Abbasiyah. Itu secara letter-letter kita memahami bahwa faktor internal itu tidak bisa dinafikan, kadang menjadi faktor utama tentunya suatu bangsa. Secara garis besar, tentunya peradaban-peradaban Islam, bukan cuma peradaban Islam, tapi peradaban dunia dalam dunia sejarah, itu karena memang internalnya yang kadang sudah tidak stabil. Kadang sumber daya manusianya yang lemah, dicekoki dengan hal-hal duniawi. Kalau kita belajar dalam konteks kajian di ilmu sirah atau ilmu sejarah dalam Islam, selalu dikumandangkan oleh ustaz-ustaz itu kubur dunia, cinta dunia, takut mati. Dan itu yang dialami oleh para khalifah-khalifah dinasti masa-masa dinasti terakhir dari Abbasiyah. Selalu elit-elitnya itu mencintai dunia, tidak memperhatikan lagi semangat untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Kalau kita memperhatikan dinasti-dinasti Islam, hampir semua begitu. Untungnya nanti dinasti Umayyah di Eropa pun sama, bukan karena serangan luar. Boleh kita bandingkan coba, Indonesia itu merdeka bukan karena Belanda atau Jepang atau negara barat tidak menyerang, tapi karena kokohnya semangat juangnya orang Indonesia, kan begitu kan. Kalau kita mau berbicara serangan luar, nah Indonesia itu buat dua kali saja dijatuhi bom atom, kalah kita. Tapi kenapa kemudian merdeka? Karena semangat juangnya yang tinggi. Begitupun untuk menghancurkan Indonesia di masa depan, Bapak Ibu, tidak perlu menunggu serangan nuklir dan lain sebagainya, tapi dilihat daripada generasi-generasi mudanya seperti apa dan bagaimana bisa membuat bangsa. Dan itu menjadi teori umum. Kalau kita katakan, sehingga dalam dunia Islam itu dibiologi sebagai bapak sosiologi dan sejarawan modern, itu karena memang teorinya relevan dengan kebangsaan kita, relevan dengan keadaan berbangsa dan bernegara. Ini yang terjadi di masa dunia Islam. contoh kecil lagi sebagai pembanding. Kenapa Palestina tidak pernah kalah dalam perang? Hamas lah. Padahalnya wilayahnya lebih luas sopeng dibanding Gaza. Tapi kenapa tidak pernah kalah, tidak pernah bisa dibombardir? Ini sudah masuk tahun ke-1. Apakah karena serangan dari luar? Bukan, Pak. Semangat juga nih orang Hamas yang tinggi. Membuktikan bahwa Israel tidak mampu menaklukkan. Itu satu teori yang menguatkan bahwa memang peradaban itu bukan karena serangan luar. Biar untuk atau dia jaya, tetapi faktor internal orang-orang yang ada dalam wilayah tersebut. Itu yang terjadi. Saya ingin saja berikan contoh, kenapa saya singgung ini harga Evan dan Aisyah beda kan? Nanti ada materi sendiri untuk perang Israel-Palestina. Ini tamparan bagi kita kan? Bandingkan lagi dengan kuatan senjata misalnya, apa sih yang dimiliki Hamas itu? Bandingkan dengan Israel yang memiliki ribuan senjata. Nah ini tamparan kecil membandingkan impact besar bagi kita semua. Karena sudah asam, saya kira cukup kita hari ini teman-teman. Saya mengharapkan diskusi depan lebih semangat lagi dan lebih aktif sekali. Saya kasih waktu sampai jam 5 sore untuk mereview materi, tulis tangan 2 halaman. Sekian. Karena kalau satu sekali itu pasti susah. Uni, keluar Pak. Kenapa?